Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah nashkuruhu wa nahmaduhu wa man yahdillah fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Salawat dan salam kita ucapkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan akan mengantarkan kita kepada kehidupan yang lebih dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Amin. Baiklah para pendengar Radio Republik Indonesia yang kita cintai ini. Hari ini kita akan membawakan ayat 93 dari surah Hud. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Wa ya qaumi i'malu 'ala makanatikum inni 'amilun sawfa ta'lamun. Sawfa ta'lamun man ya'tihi 'adzabun yukhzihi wa man huwa kadhibun wartakibu inni ma'akum raqib. Artinya, Nabi Syuaib alaihissalam berkata, wahai kaumku, berbuatlah menurut kemampuanmu, sesungguhnya saya pun berbuat pula. Kelak kamu akan mengetahui siapa yang akan ditimpa azab yang menghinakannya dan siapa yang berdusta. Dan tunggulah azab Allah, sesungguhnya saya pun menunggu bersama kamu. Ini Nabi Syuaib alaihissalam memandang masalah yang dihadapinya, yaitu dihadapi oleh kaumnya itu dengan kacamata yang berbeda. Karena kaum Nabi Syuaib alaihissalam merasakan kebanggaan terhadap apa yang mereka kerjakan saat ini, seakan-akan menyalahkan sama sekali apa yang dibawakan oleh Nabi Syuaib alaihissalam. Maka ketika sampai pada puncaknya keyakinan ini yang dapat membedakan mereka, maka Nabi Syuaib mengatakan, lihat sajalah nanti siapa yang akan tertimpa azab. Karena keyakinan, karena perkataan ini adalah sebuah keyakinan yang begitu mendasar atas keimanan Nabi Syuaib alaihissalam, sehingga mengatakan pastilah mereka nanti akan mendapatkan azab. Karena sebelum Nabi Syuaib sudah banyak kaum-kaum para nabi yang dibawakan oleh kaum-kaumnya masing-masing sudah mendapatkan azab. Maka inilah saatnya nanti dengan mengatakan firman Allah, wartakibu, kita akan saksikan nanti, atau kita tunggu, inni ma'akum raqib, sesungguhnya aku akan menunggu dalam penantian ini bersama kalian. Begitu hebatnya orang-orang kafir menantang tentang kekuasaan Allah, tentang azab Allah. Inilah yang akan dapat menjauhkan mereka bahkan lebih jauh lagi, karena mereka betul-betul telah berseberangan dengan ajaran yang dibawakan oleh para nabi-nabi terdahulu. Sama saja apabila kita hadapi saat sekarang ini, apabila kita sudah jauh dari agama Allah dan sangat berseberangan dengan apa yang sudah kita yakini dalam ajaran agama itu benar, itulah yang akan menyebabkan sebuah kehancuran, bahkan akan menjadi kehancuran yang lebih dahsyat lagi. Na'udzubillah, kalau seandainya kejadian kehancuran yang lebih dahsyat itu belum pernah terjadi pada masa-masa para nabi-nabi terdahulu. Di sini sudah ada narasumber kita yang akan dapat menjabarkan lagi. Kami persilakan Ustaz Perdana atau Ustaz Zainal Arifin. Tafadhol. Ya, terima kasih Ustaz Perdana dan Ustaz Fajrul Haq. Ayat 93 dari surat Hud ini masih terkait erat dengan ayat 92 yang kemarin kita kaji. Bila pada ayat 92 kaum Syuaib berkata, kami sebenarnya mau menyiksa kamu wahai Syuaib, tapi karena ada keluargamu kami tidak mau menyiksamu. Maka kata Syuaib, begini sajalah, kalau memang niat kamu mau menyiksa saya, siksa sajalah. Lupakan keluarga saya, karena apa, sebenarnya saya tidak bertopang kepada keluarga saya, tapi saya memiliki Allah yang Maha Kuasa. Jadi di sini dibahasakan, ya malu, kalau misalnya kamu memang mau menyiksa saya, buat saja. Ala makanatikum, karena apa, ini amil, saya pun akan berdoa bersungguh-sungguh, mudah-mudahan saya mendapatkan keselamatan dari Allah, bukan dari keluarga. Maka di sini Nabi Syuaib berkata, "Saufa ta'lamun," maka kamu akan melihat, sejarah akan mencatat, Al-Quran merekam siapa yang mendapatkan azab yang menghinakan dan siapa yang kalah dan berdusta atau argumentasinya tidak benar. Karena pada waktu ini juga, pada waktu nanti ketika terjadi dan terbuka tabir, kita akan menyaksikan wartaqibu inni ma'akum raqib. Jadi di sini merupakan tantangan balik akhir pernyataan dari Nabi Syuaib setelah dialog yang begitu kasih dan sayang, peringatan yang begitu membahayakan sebagaimana kaum Nabi Lut yang paling terakhir mereka dapatkan, Nabi Soleh sebelumnya atau bahkan yang jauh ke belakang Nabi Nuh, yang cerita-cerita itu mereka tahu tetapi rupanya tidak berubah. Cerita, kisah tidak menyebabkan mereka mengambil pelajaran, padahal kisah sebagaimana yang dikatakan oleh Bung Karno, jas merah, jangan lupakan sejarah. Dan Al-Quran itu banyak sekali mengisahkan tentang kisah-kisah. Maka suatu bangsa yang besar apabila dia tidak melupakan jas merah atau tidak melupakan sejarah, dan Al-Quran pun banyak mengisahkan itu, supaya kita sadar dan kita dapat berada pada jalan yang lurus. Ini satu hal. Yang hal kedua, suatu hal yang menarik juga, bahwa agama lain kita menemukan bertambah makmur dia secara finansial, bertambah dekat dia kepada Tuhannya. Di sisi lain kita menemukan umat Islam bertambah makmur dia dengan materi yang dia miliki, bertambah jauh pula sebagian dari mereka kepada Tuhannya. Kita menemukan di mal-mal itu, di pojok-pojok mal itu ada tempat-tempat peribadatan yang dilakukan oleh pemilik mal. Sementara kita yang umat Islam begitu banyak materi, begitu jauh dari Tuhan. Tentu saja ini merupakan azab tersendiri. Karena apa? Karena hidup tidak memiliki pegangan dan tidak memiliki Tuhan. Iya, hal juga yang menarik lain dari keterangan ayat ini adalah bahwa ternyata ini adalah puncak daripada dialog yang dilakukan oleh Nabi Syuaib kepada kaumnya. Ketika sudah melihat bahwa mereka masih juga menolak, pada saat sudah diberikan pembuktian masih juga tidak mau sadar ya. Ketika disampaikan ajaran-ajaran kebenaran ternyata tidak mampu untuk masuk ke dalam relung-relung hati mereka, menyadarkan diri mereka akan kebenaran ajaran disampaikan, maka Nabi Syuaib masih tetap mengharapkan kebaikan dari kaumnya, walaupun dengan bahasa yang sedikit agak keras, ya qaumi i'malu ala makanatikum inni amil. Wahai kaumku, kalau begitu saya menantang kamu. Ya, buat apa yang kamu perbuat dan saya akan buat apa yang saya buat. Kita lihat siapa di antara kita yang betul-betul mampu untuk mendapatkan kebaikan. Karena setiap orang berbuat, maka akan ada dampak dari perbuatan tersebut. Nah, yang menunjukkan kasih sayang Nabi Syuaib itu adalah keterangan redaksi awal. Waya qaumi. Sebagaimana yang sudah dijelaskan oleh Syekh Muhammad Mutawalli Syarawi dalam keterangan sebelumnya, bahwa penggunaan redaksi ya qaumi itu sendiri untuk menunjukkan betapa para nabi itu sangat cinta dan kasih kepada kaumnya. Ya, jadi ajaran yang disampaikan, masukan-masukan serta nasihat itu semua berangkat daripada cinta dan kasih sayang. Bukan karena mengharapkan materi, bukan karena mengharapkan ingin dihormati, bukan karena mengharapkan hal-hal yang lain daripada untuk kepentingan pribadinya, tapi murni karena cinta dan kasih kepada kaumnya. I'malu ala makanatikum inni amil. Mari kita berbuat. Ini tantangan yang baik sekali, bahwa dalam kehidupan ini bagaimana kita mampu membuktikan benar atau salah itu, ya baik atau buruk, berhasil atau tidak, salah satunya adalah dengan, yang paling terpenting adalah dengan berbuat. Ya, orang yang hanya berpikir tapi tidak pernah mau berbuat itu namanya bukan orang yang baik, karena tidak akan nampak dari hasil pemikirannya, ya. Tidak akan nampak, ya. Secara khusus bagi dirinya itu tidak akan mampu untuk mengkontrol dirinya untuk lebih baik. Orang yang menyampaikan gagasan pemikiran seperti memperbolehkan homoseks, coba buktikan dengan perbuatan, ya. Kawinkan dirinya dengan yang sejenis atau keluarganya dengan sejenis, baru dia akan mengetahui betul atau tidak pemikirannya itu. Jangan hanya sekedar melontarkan pemikiran ini boleh, ini tidak boleh, tapi dia sendiri tidak mau melakukannya atau berpandangan yang bersikap yang sebaliknya. Jadi dalam kehidupan ini, salah satu kunci untuk melihat atau untuk mendongkrak kehidupan menjadi lebih baik adalah berbuatlah. Bagaimana cara berbuat? Berbuatlah hal-hal dari yang kecil. Jangan berpikir harus besar dulu. Pada saat kita belajar, mencobalah untuk membaca walaupun itu hanya diberikan waktu 2 menit atau 5 menit. Jangan berpikir harus duduk 1 jam atau 1 harian membaca, karena itu akan sangat menyulitkan. Hidup ini adalah i'malu fasayarallahu amalakum wa rasuluhu. Berbuatlah, karena di dalam perbuatan kita akan mendapatkan hasil walaupun itu sedikit sekali. Iya, terima kasih kepada Ustaz Perdana. Ayat ini adalah supaya mengingatkan kita jangan menjadi penantang. Penantang dalam arti tidak menjadi ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga terlontarlah ucapan sebagaimana yang diucapkan Nabi Nuh alaihissalam. Kita lihat sajalah nanti. Karena orang yang sudah melanggar Nabi Sulaiman, orang yang sudah melanggar itu pasti akan mendapatkan azab ketika dia itu lebih jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Maka mudah-mudahan kita dapat menjaga dan membentengi semuanya ini. Karena banyak sekali saat sekarang ini orang tidak mau menerima nasihat, karena nasihat itu merasakan lebih rendah. Terumpama kepada kehidupan kita, sebetulnya orang ketika melihat kita itu sholat, kita itu rajin, ketika orang itu belajar agama, itu adalah sebuah tanda apabila kita memandang sesuatu itu adalah lebih rendah. Padahal itulah yang membentengi kehidupan masyarakat. Tanpa itu semua, kita tidak akan menjadi masyarakat yang harmonis dalam ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu saja yang dapat kami sampaikan. Saya Fazrul Haq bersama saya Ustaz Zainal Arifin dan Ustaz Perdana. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terakhir.